إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب ده pertemuan sebelumnya kita sudah membaca syarah atau keterangan dari Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di berkaitan dengan penjelasan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quddus dan As-Salam, di mana dua nama ini kembalinya kepada pensucian atau tanzih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama dari adanya sifat-sifat yang kurang, yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tanzih atau pensucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari adanya dari kalangan makhluk yang serupa atau setara dengannya. Ini yang kedua, makna yang kedua artinya tidak ada keserupaan antara satu pun dari makhluk-makhluknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk berikutnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'min. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, al-imanu yaji'u ma'nahu ila tasdiki wal i'tiraf. Kata iman kembali maknanya kepada at-tasdik, yakni pembenaran, wal i'tiraf dan pengakuan. Kenapa beliau rahimahullah pada pembahasan nama Allah Al-Mu'min beliau membahas tentang makna dari iman. Baik, untuk kita ketahui bahwa Al-Mu'min lafaz ini asalnya dari Al-Iman sebagai masdarnya, sebagai sumbernya. Sehingga beliau menarik pembahasan tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Mu'min ini kepada pembahasan asal dari makna iman. Di mana iman, kata beliau, kembali maknanya kepada at-tasdiq, pembenaran, jadi membenarkan, menegaskan kebenaran tentang sesuatu, wal-i'tiraf dan al-i'tiraf, pengakuan. وَمَا يَقْتَدِهِ ذَلِكَ, dan apa yang menjadi konsekuensi dari pembenaran dan pengakuan tersebut, مِنَ الْإِرْشَادِ, baik berupa irsyad, bimbingan, وَتَصْدِيكِ الصَّادِقِينَ, dan pembenaran ya, terhadap as-sadiqin, ya, hamba-hambanya yang sadiqin, yang jujur. Ini para anbiya, ar-rusul, yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Jadi bimbingan kepada mereka, kemudian tasdik, pembenaran, ya, terhadap apa yang mereka serukan. Jadi datang pembenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala akan kejujuran mereka. Kemudian, wa iqamatil barahini ala sidqihim. Dan juga diantara konsekuensi dari pembenaran dan pengakuan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terhadap para nabi, para rasul yang Allah utus, adalah ditegakkannya barahin, burhan-burhan, bukti-bukti yang menunjukkan akan kejujuran mereka. Ya, sidak kejujuran dari para nabi, para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Kemudian kata beliau, fahuwa ta'ala al-mu'min. Sehingga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-mu'min. Ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengenalkan tentang dirinya, ya, dengan mengenalkan nama-namanya, ya, sebagaimana nama ini tersebut di awakhir dari surat Al-Hasyr. Ya, wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kudusus salamul mu'min al-mu'min alladhi huwa kama athna ala nafsihi. Di mana dia Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia telah memuji atas dirinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala pantas untuk memuji dirinya. Wa ma 'arrafahu rusulahu wa 'ibadahu min asma'ihi wa sifatihi. Dan dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengenalkan kepada para rasul dan hamba-hambanya dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa athari dzalika, dan athar dari yang demikian itu, mimma huwa a'zamu awsafi khiyaril khalqi min ma'rifatihi wal imani bihi, huwa syai'un yasirun bin nisbati ila ma lahu minal kamalil mutlaki min kulli wajhin. Dan athar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kenalkan kepada hamba-hambanya dari nama-nama dan sifat-sifatnya, dari apa-apa yang menunjukkan, ya, dari sebesar-besar sifat khiyaril khalq, ya, sifat khiyaril khalq, yakni sebaik-baik makhluk atau makhluk-makhluk pilihan. Ini yang dimaksud para nabi, ya, para rasul. Min ma'rifatihi wal imani bih. Ya, dari pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan keimanan kepadanya. Jadi dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah kenalkan kepada hamba-hambanya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Huwa syai'un yasir. Maka sungguhnya itu semua, ya, sesuatu yang yasir, yang sedikit, bin nisbati ila ma lahu minal kamalil mutlaki min kulli wajhin. Jika dinisbatkan, dibandingkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, ya, dari kemasempurnaan yang mutlak pada seluruh sisinya. Yakni sebagaimana kita ketahui, makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, para rasul, ya, mereka disifati dengan sekian banyak sifat kemuliaan yang ada pada mereka. Nah, di antara perkara yang paling mendasar, ya, dari sifat-sifat mulia yang ada pada mereka adalah sifat as-sidq, yakni sifat kejujuran yang ada pada mereka. Baik. Oleh karena itu, ya, para ulama menegaskan bahwa siapa saja yang datang ke tengah manusia kemudian mengaku sebagai seorang nabi atau seorang rasul, salah satu di antara dua kemungkinan. Imma dia seorang yang benar-benar jujur. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dia seorang yang benar-benar pendusta. Ini sifat yang mendasar yang ada pada mereka. Jadi bisa jadi seorang yang betul-betul jujur dengan pengakuannya bahwa memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, yang kedua, dia adalah seorang kadzdzab, seorang pendusta. Nah, kemudian dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kenalkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui para nabi, para rasul, maka ketahuilah bahwa sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita hamba-hamba ini, ya, tidaklah mengetahui tentang Allah kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan dirinya kepada kita. Fahuwa kama athna ala nafsihi, sehingga dia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dia puji atas dirinya. Wa fawqa ma yusni alaihi ibaduhu, dan hakikat Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh, ya, sifat-sifat kesempurnaannya di atas dari apa yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengujinya. Dan ini, ya, yang diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam pengakuannya bahwa beliau tidak mampu, ya, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana mestinya. Karena demikian maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan atau kenalkan kepada hamba-hambanya dari sifat-sifat kesempurnaannya, maka Allah Subhanahu wa taala di atas dari seluruh pujian yang sanggup untuk dipujikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun, ya, seorang hamba berupaya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat kesempurnaannya yang dia ketahui, Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua. Berbeda dengan keadaan makhluk. Ya, terkadang, ya, kita memuji, ya, tentang seseorang dan itu pun tidak lepas dari sebatas apa yang zahir, yang nampak, ya, kepada kita dari keadaan seseorang tadi. Namun tentunya kenyataan makhluk. Baik. Ya. Ketika kita memuji tentang seseorang sesuai dengan apa yang nampak, ya, darinya, dan kita tidak tahu apa yang tersembunyi dari keadaan orang tadi, keadaan yang umum pada makhluk, pujian-pujian, ya, yang diberikan sebagian terhadap sebagian yang lainnya, tidak melebihi, ya, dari keadaan orang tadi. Bahkan keumumannya yang dipuji itu keadaannya lebih buruk, lebih jelek, ya, dibandingkan pujian yang datang kepadanya. Ini keadaan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di atas segala bentuk pujian yang mampu untuk dipujikan atau disanjungkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa huwa ta'ala alladhi saddaqa rusulahu wa syahida bisidqihim biqawlihi wa fi'lihi wa iqrarihi. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menegaskan tentang kebenaran para rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi akan kebenaran dan kejujuran mereka para rasul. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang kebenaran mereka. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam pengakuan beliau di hadapan manusia bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan di beberapa ayat di antaranya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang pria di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penutup para nabi. Persaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan firman-Nya dan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusannya. Demikian pula wa fi'lihi, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan melalui Rasulnya. Beragam tantangan, ya, didatangkan oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kebenaran beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala buktikan, ya, kebenaran nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, sekian banyak mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada mereka, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, atas tantangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita pun mengetahui bahwa sekian dari mukjizat itu pun tidak menjadikan mereka beriman, menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah pada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Berapa banyak di antara manusia yang menyaksikan perkara-perkara yang luar biasa yang mereka sendiri minta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menunjukkannya, tapi ternyata setelah itu tidak beriman. Mahal hidayah. Sebagaimana kita ketahui juga tentang keadaan manusia dalam sikap dan kenyataan mereka ketika datang hujjah-hujjah kepada mereka dari para penerus Nabi dan Rasul, para ulama. Sebagian mereka terkadang menyatakan demikian dan demikian. Seakan nanti kalau datang penjelasan, kami akan mengikuti. Namun berulang dan terus berulang bukti-bukti Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan, hujah-hujah Allah subhanahu wa ta'ala datangkan melalui para ulama umat ini, kan tapi mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk sesat. Bagaimanapun didatangkan bukti-bukti, mereka enggan untuk mengikutinya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau dalam ucapannya yang masyhur, beliau menyatakan, talibul haq yakfihi dalilun wahid. Seorang yang mencari kebenaran, cukup baginya satu dalil. Ketika datang dalil, bukti, maka seorang yang betul-betul mencari kebenaran, dia akan mengikutinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa sahibul hawa, adapun pengikut hawa nafsu, la yakfihi alfu dalil, maka 1000 dalil pun yang akan dihadapkan kepada mereka, ditunjukkan kepada mereka, mereka tidak akan merasa cukup. Dan tentu bilangan 1000 ini bukan batasan. Artinya betapapun banyak dalil, bukti yang ditunjukkan kepada mereka, para pengikut hawa nafsu, mereka tetap tidak akan mengikutinya. Demikian keadaan hawa nafsu dan bahayanya di dalam menghalangi manusia dari mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mereka yang diutus di tengah mereka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyaksikan sekian banyak barahin, bukti-bukti kebenaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan berbagai mukjizat yang Allah tunjukkan, ternyata mereka tidak mau untuk beriman dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula pada umat ini yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya dengan ya warasatul anbiya, keberadaan para ulama, ya meskipun hujjah dan bukti ya didatangkan kepada mereka, akan tapi para pengikut hawa nafsu ya seakan mereka buta, tidak bisa melihat, seakan mereka tuli, tidak bisa mendengar dari hujjah-hujjah yang didatangkan kepada mereka. Kemudian wa iqraruhu, demikian pula iqrar, pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala akan pengakuan para nabi, para rasul tersebut. Haitsu akhbara an sidqihim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang kejujuran mereka, para nabi, para rasul. Wa fa'ala ta'ala af'alan katsiratan, dan Allah Subhanahu wa taala telah melakukan af'alan katsiratan, sekian banyak perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti akan kebenaran para nabi, para rasul tersebut. Min mu'jizatin wa ayatin wa khawariqa kathiratin wa barahina mutanawwi'atin, berupa mu'jizat-mu'jizat dan ayat-ayat tanda-tanda. Ini juga paling dimaknai dengan mu'jizat. Al-ayat, al-bayinat, ini mu'jizat. Dan khawariqa kathiratin, perkara-perkara yang di luar dari keumuman, yang demikian banyak ya terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, perkara yang demikian, jika ini terjadinya pada seorang nabi, ini yang diistilahkan dengan mukjizat. Ya. Perkara-perkara yang terjadi di luar dari kebiasaan. Kemudian, wa barahina mutanawwi'ah, dan bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tentang kebenaran para nabinya, mutanawwi'ah, dengan beragamnya bukti-bukti tersebut. Tu'arriful ibadah bisidqihim, yang semua itu mengenalkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan kepada mereka bisidqihim, akan kebenaran para rasul tersebut. Jadi beragam bukti dari mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tersebut, ini untuk mengenalkan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka akan kebenaran para nabi dan para rasul tersebut. Wa tashhadu bil haqq alladhi ja'u bihi, dan menjadi saksi akan kebenaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya terkait dengan nabi dan utusannya yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk menunjukkan bagaimana ya kejujuran nabi yang paling agung ini, Allah menyatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil laqata'na la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Ayat ini ya berisi ancaman seandainya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mengada-ada sesuatu atas Allah Subhanahu wa taala, ya niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bukti akan kebenaran kejujuran nabinya tersebut, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan risalahnya. Allah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini semua sebagai bukti yang menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak pernah ya mendatangkan sesuatu pun kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, fa kullul matalibi wal masailil azimah لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئا كثيرا. Maka kata beliau seluruh matalib wal masail azimah, seluruh perkara yang dituntut dan permasalahan-permasalahan yang besar, tidak tersisa satu pun darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala menegakkan padanya bukti-bukti yang demikian banyak. Ya, secara khusus pembahasan ini tentang kebenaran dan kejujuran para nabi, para rasul. Allah Subhanahu wa taala datangkan sekian banyak bukti yang menunjukkan kebenaran mereka, para nabi dan para rasul. Bagaimana orang-orang musyrikin ya meminta untuk ditunjukkan bukti-bukti dari para nabi, para rasul bahwa mereka benar-benar ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sering mendengar ataupun membaca kisah-kisah para nabi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada umat para nabi tersebut ya bukti-bukti yang mereka minta. Ini semua sekali lagi menunjukkan bagaimana datangnya pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ta'yid, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul tersebut. Bahkan Al-Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ya pada syarah Aqidah Tahawiyah ketika membahas tentang permasalahan ini ya, yang mungkin bisa dikatakan, kata beliau secara makna, mukjizat yang bisa dikatakan paling tersembunyi ya terkait dengan nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud ya, yang mungkin kita tidak pernah atau belum pernah mendengar tentang kisah Nabi Hud ini, bagaimana Allah menunjukkan tentang yakni mukjizatnya. Ya, kata beliau, tapi justru ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya tentang suatu perkara yang itu bukti menunjukkan itu adalah ya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud. Jadi ketika mereka ya kaum 'Ad yang dikenal sebagai kaum yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa ya, dan mereka umat yang besar, dan mereka mengancam ya Nabi Hud dengan ancamannya ya, maka Nabi Hud menyatakan kepada mereka, ya, untuk yakni mendatangkan, ya, semua kekuatan yang mereka miliki dan jangan ditunda-tunda, ya, segera datangkan. Kemudian beliau, ya, mengucapkan ucapan yang menunjukkan bagaimana ketawakalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang diri, ya, berhadapan umat yang disifati dengan sifat-sifat kekuatan fisik yang luar biasa. Umat yang besar. Ya, beliau tunjukkan tantangan secara tegas di hadapan mereka. Dan beliau minta kepada mereka untuk jangan ditunda-tunda apa yang mereka ancamkan. Namun ternyata mereka tidak mampu, ya, untuk menunjukkan keberanian mereka. Ini sebagai bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya dalam keadaan beliau seorang diri, ya, menghadapi umat yang besar, umat yang disifati dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Dan sekian banyak bukti dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasulnya, yang menunjukkan sekali lagi kebenaran dan kejujuran mereka, para nabi, para rasul, di dalam pengakuan mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Akan kami tunjukkan kepada mereka, yakni umat yang diutus kepada mereka para nabi Allah Subhanahu wa taala, akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di berbagai penjuru alam ini, ya, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Wa fi anfusihim, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga jelas bagi mereka annahul haq, maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar. Dan ayat ini menunjukkan bahwa hidayatul bayan, ya, ini sampai kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membagi hidayatul taufik, yakni untuk mengikuti kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Fal imanu الراجع إلى المعرفة والمحبة الله أحق به وأولى به. Dari penjelasan di atas beliau menyimpulkan bahwa keimanan, al-iman, keimanan yang maknanya kembali kepada al-ma'rifah wal-mahabbah, yani pengakuan dan kecintaan, Allahu ahaqqu bihi wa aula bih. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, paling berhak dan paling pantas untuk disifati dengannya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengakui, ya, terkait dengan para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala membela mereka. Kemudian kata beliau, wal naqtasir ala hadhihi al-isharati fi hadha al-mahall al-'azhim fi tafsir al-mu'min. Dan kami mencukupkan dengan isyarat ini, ya, pada mahall al-'azhim, pada kedudukan yang agung ini, yakni terkait dengan pengenalan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama-namanya pada tafsir al-mu'min, pada tafsir dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-mu'min. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa ya, kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi tambahan iman bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.